yang ada hanyalah padanya. Carilah cinta yang hakiki, yang hanya padanya yang esa. Carilah cinta yang abadi, yang ada hanyalah padanya. Carilah kasih yang kekal selamanya, yang ada hanyalah pada Tuhanmu. Yang ada